ورحمه وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan insyaallah taala pembacaan kitab Fathu Rabbil Bariyat, kitab yang berbicara tentang akidah tauhid dan keimanan yang ini merupakan pokok dan asas yang harus diyakini oleh seorang mukmin, yang diimani oleh seorang mukmin. Kita masih membahas penjelasan tentang hukum seorang mukmin yang melakukan perbuatan dosa. Sebagaimana sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu dan sebagian dalil sudah kita bacakan, bahwasanya seorang mukmin yang melakukan dosa, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar, selain dosa kekufuran dan kesyirikan, maka dia masih teranggap seorang muslim, teranggap seorang mukmin, yang tentunya berlaku padanya hak-hak seorang muslim atau seorang mukmin. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala dari dalil-dalil yang akan beliau bawakan. Qala rahimahullah ta'ala ila ghairi dhalika minal adillati syar'iyyah, dan selain itu dari dalil-dalil syar'i ad-dalati ala anna muqtarifa al-kabair madmumun malumun, yang dalil-dalil syar'i tersebut yaitu Al-Qur'an dan hadis menunjukkan bahwasanya orang yang melakukan dosa besar itu tercela. Bihasabi maqtarafa minal kabair, sesuai dengan dosa besar yang dia lakukan. Artinya dosa-dosa besar pun bertingkat-tingkat. Dosa besar pun bertingkat-tingkat. Illa annahu baqin ala islamihi, hanya saja dia ini tetap berada di atas keislamannya. Jadi maksudnya sebesar apapun dosa yang dia lakukan, selama dia tidak melakukan dosa kufur dan dosa kesyirikan, maka dia adalah seorang muslim. Tidak boleh dikafirkan. Tidak boleh sembarangan dikeluarkan dari Islam atau dikatakan murtad. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ini merupakan bantahan terhadap sebagian kelompok yang menuduh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok takfir, yaitu kelompok yang mudah mengkafirkan kaum muslimin. Maka kita katakan ini adalah dusta, dusta yang nyata. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan yang sangat berhati-hati menyatakan seorang muslim itu kafir. Mereka tidak berani sembarangan, serampangan mengatakan seorang muslim yang melakukan dosa itu dianggap kafir. Bahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah membantah keyakinan seperti ini, yaitu keyakinan orang-orang khawarij, kelompok khawarij, yang mereka mengatakan apabila seorang muslim melakukan dosa besar itu kafir. Sekali lagi bahwasanya yang tampil membantah mereka itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. S- Sehingga di sini dikatakan oleh muallif rahimahullah taala bahwasanya seorang muslim yang melakukan dosa besar dia tercela, tetapi dia tetap berada di atas keislamannya, yang tentunya selama dia tidak menghalalkan dosa tersebut. Kalau dia menghalalkan dosa tersebut, berarti dia telah melakukan kekufuran, keluar dari Islam. Wa yarju ma yarjuhu al-muwahhidun. Dan dia, ini pelaku dosa besar ini, yang dia ini masih muslim, masih mukmin, dia bisa mengharapkan apa yang diharapkan oleh al-muwahhidun, orang-orang yang bertauhid, yaitu orang-orang mukmin, seperti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau syafaat dari kaum muslimin yang lainnya atau dari anaknya dan seterusnya sebagaimana dijelaskan penjelasan tentang syafaat nanti di yaumil qiyamah. Atau mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dijelaskan atau disebutkan dalam hadis bitaqah. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi. Yang menjelaskan seseorang yang memiliki dosa yang banyak. Disebutkan ada 99 sijillat catatan. Ada 99 catatan. Setiap catatan itu sejauh mata memandang yang isinya adalah dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah engkau memiliki kebaikan? Maka orang tersebut mengatakan tidak. Dia mengakui bahwasanya dia adalah seorang fasik, seorang mukmin yang banyak melakukan dosa, seorang mukmin yang banyak melakukan kemaksiatan. Sehingga dia tidak merasa melakukan kebaikan sedikit pun. Tetapi di sini Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan keadilannya. Kemudian ditunjukkan kepadanya bitaqah, yaitu kartu yang tertulis di situ, La ilaha illallah. Yang ini menunjukkan bahwasanya dia ini adalah seorang mukmin, bahwasanya dia ini adalah seorang muwahhid, seorang yang bertauhid, yang tidak melakukan dosa syirik dan juga tidak melakukan dosa kekufuran. Hanya saja dosa-dosanya begitu banyak. Hanya saja kemaksiatannya banyak. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menimbangnya. Dosa-dosa yang 99 catatan tersebut atau rapor tersebut di satu daun, kemudian di daun yang lain diletakkan kartu yang tertulis atau kertas yang tertulis di situ, La ilaha illallah. Kemudian beratlah kalimat La ilaha illallah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang tersebut dan dia dimasukkan ke surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hal ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang melakukan atau seorang muslim, seorang mukmin yang melakukan dosa-dosa, maka dia tetap berada di atas keislaman dan di atas keimanan selama dia tidak melakukan pembatal keislaman atau keimanan, yaitu berupa kesyirikan dan kekufuran. Qala rahimahullah ta'ala wallahu subhanahu yaqulu fil qatil. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang si pembunuh. Ya. Menjelaskan tentang hukum-hukum berkaitan dengan pembunuhan. Dan di sini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang si pembunuh. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un. Fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Barang siapa yang dia mendapatkan maaf dari saudaranya, maka ikutilah dengan baik dan tunaikanlah diat dengan yang lebih baik. Maksudnya, asal si pembunuh ini adalah dikisos. Karena dalam ayat sebelumnya, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, telah diwajibkan kepada kalian al-qisas pada pembunuhan. Ketika seorang membunuh, maka harus dilakukan qisas, yaitu dibunuh lagi. Tetapi di sini, karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, apabila si pembunuh ini dimaafkan oleh keluarganya, oleh keluarga yang dibunuh, maka ikutilah dengan baik, dan si pembunuh tersebut harus membayar diat. Harus membayar diat. Diat pembunuhan itu adalah 100 unta. 100 unta. Yang jadi sahih adalah di sini, fasammahu akhan ma'a annahu qatil. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebut si pembunuh ini akhan, ahi, saudara. Ma'a annahu qatil, padahal dia adalah seorang pembunuh. Artinya dia melakukan dosa besar, bahkan dosa yang paling dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa besar, membunuh. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala masih menyebutnya seorang akhan atau seorang saudara. Artinya saudara semuslim. Dengan kata lain, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menganggap si pembunuh ini yang notabene telah melakukan dosa besar, masih dianggap seorang muslim. Masih dianggap seorang muslim. Wa kadzalika qaulullahi ta'ala, qaulullahi azza wa jalla, dan begitu juga firman Allah azza wa jalla, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatathalu fa aslihu bainahuma. Jika di antara dua kelompok kaum mukminin mereka saling berperang, saling membunuh satu dengan yang lainnya, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya, dua kelompok tersebut. Ini mereka berperang ini, saling membunuh satu dengan yang lainnya, antara dua kelompok kaum mukminin. Kemudian di ayat berikutnya atau di kalimat atau di lanjutan ayat ini atau di ayat selanjutnya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Fa sammahum ikhwatan ma'al qital alhasil bainahuma. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka ikhwah, saudara. Padahal peperangan telah terjadi di antara kedua kelompok tersebut, yaitu kelompok kaum mukminin, ya, kelompok kaum mukminin saling berperang. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala masih menyebut mereka itu adalah bersaudara di atas keimanan. Artinya mereka masih orang-orang mukmin. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut mereka ini kafir karena telah melakukan dosa besar yaitu berperang atau saling membunuh. Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menyebut mereka saudara. Saudara mukmin. Hal ini menunjukkan memang mereka ini melakukan dosa besar, yaitu berperang di antara satu dengan yang lainnya atau membunuh satu dengan yang lainnya. Tetapi mereka tetap berada di atas keimanan. Tetapi mereka masih kaum muslimin. Walaupun mereka tercela karena perbuatan peperangan tersebut. Wa fi sahihil Bukhari, dan juga disebutkan dalam Sahih Bukhari, min hadisi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, qala, berkata, utiyan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, telah didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisakran, seorang pemabuk. Fa'amara bi darbihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk dipukul. Faminna man yadribuhu bi yadihi, maka di antara kami ada yang memukulnya dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bi na'lihi, dan di antara kami ada yang memukulnya dengan sandalnya. Wa minna man yadribuhu bi tsaubihi, dan di antara kami ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Falamman sarafa, maka ketika sudah selesai, artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup, artinya sebagai bentuk pelajaran kepada si pemabuk ini. Kemudian tiba-tiba ada seseorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun, mengatakan, malahu, ada apa dengannya, akhzahullah, mudah-mudahan Allah menghinakannya. Ini kalimat apa? Kalimat laknat, ya. Kalimat menghina. Ya, kalimat yang memiliki makna merendahkan dan menghinakan orang tersebut, karena orang tersebut adalah pemabuk. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, membela si pemabuk tersebut, la takunu awana syaitan ala akhikum, janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Artinya, apa yang diucapkan oleh sahabat tadi yang merendahkan si pemabuk itu akan membantu syaitan. Dari sisi mana? Yaitu si pemabuk tersebut akan semakin apa? Akan semakin terpuruk. Semakin putus asa untuk bertobat. Ketika si pemabuk ini malas untuk bertobat, berputus asa dari bertobat, maka syaitan sudah terbantu. Tidak perlu digoda lagi. Sudah terbantu dikarenakan tadi ucapan sahabat tadi yang merendahkan dia. Sehingga maksudnya, yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah dicela. Harusnya dinasehati dan diangkat supaya dia mau memperbaiki diri. Supaya dia mau merubah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Jangan semakin dipojokkan dan diinjak dan dihinakan. Itu maksudnya. Tetapi yang menjadi pelajaran kita di kesempatan kali ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala akhikum, terhadap saudara kalian. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasammahu akhan ma annahu syaribu khamrin wa mudminun alaih. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya seorang apa, saudara, yaitu saudara mukmin, yang padahal dia ini adalah peminum khamr, bahkan mudmin. Mudmin ini adalah pecandu. Artinya dia ini bukanlah orang yang baik, seorang yang fasik. Ya, seorang yang fasik, peminum khamr, bahkan pecandunya. Tetapi di satu sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih menganggap dia adalah seorang mukmin. Saudara, masih saudara mukmin. Dan bahkan di sini dibela, jangan membuat dia semakin terpuruk. Harusnya ditolong, yaitu dengan dinasehati, kemudian diajak bertobat, bukan dihinakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Sekali lagi yang menjadi syahid di sini adalah walaupun dia ini peminum khamr, dia dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukmin, masih seorang mukmin. Walaupun memang dia tercela karena perbuatan dosanya yaitu meminum khamr, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk memukulnya sebagai pelajaran bagi dia. Hal ini menunjukkan bahwasanya dosa ini berpengaruh kepada keimanan. Maka di sini dikatakan oleh muallif rahimahullah taala, fa hadhihi adillatun tadullu ala butlani ma dhahaba ilaihi al-murji'ah. Maka ini merupakan dalil-dalil yang menunjukkan tentang batilnya pendapat kelompok murji'ah, min annahu la yadurru ma'al imani dhanbun, yaitu keyakinan mereka bahwasanya tidak akan berbahaya bertemunya atau bergabungnya antara keimanan dan dosa. Artinya dengan kata lain, bahwasanya dosa ini tidak berpengaruh kepada keimanan. Jelas ini merupakan keyakinan yang batil, keyakinan kelompok murji'ah. Dan dalil-dalil ini yang tadi disebutkan dan juga sebelumnya pada pelajaran yang lalu, ini sebagai bantahan bahwasanya orang yang melakukan dosa itu dicela dalam agama, dicela oleh Allah dan dicela oleh Rasulullah, dicela oleh kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman-hukuman tertentu, begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dicela di sini adalah perbuatannya. Wa tadullu ala butlani ma dhahaba ilaihi al-khawarij, dan juga dalil-dalil tersebut menunjukkan tentang batilnya keyakinan atau akidah kelompok khawarij wal mu'tazilah, min takhlidi ashabil kabair finnar, yang mereka menganggap bahwasanya orang-orang yang melakukan dosa besar itu kekal di dalam neraka. Hal ini dikarenakan seorang mukmin ini tidak akan kekal di dalam api neraka. Seorang muslim tidak akan kekal di dalam api neraka. Artinya ketika mereka meyakini seorang muslim yang melakukan dosa besar, kemudian kata mereka itu kekal di dalam api neraka, ini dengan kata lain, mereka telah mengkafirkan seorang muslim yang melakukan dosa besar. Ya, dengan kata lain, kelompok khawarij dan mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar dari kaum muslimin itu adalah kafir. Karena mereka meyakini pelaku dosa besar nanti di yaumil qiyamah akan kekal di dalam api neraka. Padahal tidak ada yang kekal di dalam api neraka kecuali orang-orang kafir. Kaum muslimin atau orang-orang mukmin tidak ada yang kekal di dalam api neraka. Sebagaimana akan dibacakan dalil berikut ini. Wa kam minal adillah al-waridah fis sunnah. Berapa banyak dalil-dalil yang telah datang di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati tadullu ala anna ashabal kaba'ir yu'adzabuna finnar thumma yakhrujuna minha wa yadkhuluna al-jannah. Menunjukkan bahwasanya para pelaku dosa besar, yaitu kaum muslimin yang melakukan dosa besar, yu'adzabuna finnar, mereka ini akan disiksa nanti di dalam api neraka ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyiksa mereka. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Semua itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi disebutkan kisah dalam hadis Bitaqah, hadis seorang mukmin yang memiliki kartu yang tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan tidak mengazabnya. Tetapi semua itu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada yang bisa mengatur kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara umum bahwasanya orang yang melakukan dosa baik kecil ataupun besar itu akan diadab, terancam dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bahwasanya telah ditunjukkan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pelaku dosa besar itu akan diadab di api neraka. Summa yakhrujuna minha, kemudian mereka keluar dari api neraka, wa yadkhulunal jannah, dan masuk ke surga. Wa min dzalika ma wara fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dan di antaranya adalah seperti dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dakhala ahlul jannah al-jannah wa ahlun nari nara, apabila telah masuk penghuni surga ke dalam surga dan penghuni neraka ke dalam neraka, yaqulullah, Allah taala berfirman, man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min imanin fa akhrijuh, barang siapa ada di antara mereka, yaitu yang ada di dalam neraka, terdapat padanya keimanan sebesar biji sawi, ya, terdapat keimanan sebesar biji sawi, fa akhrijuhu, maka keluarkanlah dia. Fa yukhrijuna, maka mereka pun dikeluarkan. Ini orang-orang mukmin ini. Orang-orang mukmin ada keimanan dalam hatinya walaupun sebiji sawi. Qadim tuhisu, yang mereka ini seluruh tubuhnya sudah gosong. Bahkan wa'adu humama, bahkan mereka ini sudah menjadi arang. Ya, seperti arang. Karena dosanya yang banyak. Karena dosanya yang bertumpuk. Tetapi masih ada keimanan di dalam hatinya. Dia masih menjaga tauhid. Tidak melakukan kesyirikan. Tidak melakukan kekufuran. Itu dijaga olehnya. Walaupun dia memang terjerumus ke dalam kemaksiatan, dosa-dosa, bahkan dosa besar. Selain syirik dan kufur. Dan mereka bahkan menjadi apa? Arang. Kemudian fayulquna fi nahril hayah. Kemudian mereka dimasukkan, diceburkan ke sungai kehidupan. Ya, sungai kehidupan yang ada di surga. Fayambutuna kama tambutul hibah fi hamilis sayil. Maka mereka pun tumbuh. Artinya kulit-kulitnya sehat kembali, terbentuk kembali sebagaimana tumbuhnya biji-biji yang terbawa apa? Terbawa oleh sail, terbawa oleh aliran air, ya, yang dibawa oleh hujan. Di pinggir-pinggir apa? Di pinggir-pinggir lembah, ya, di pinggir-pinggir lembah yang biasanya di tempat tersebut subur. Hal ini menunjukkan cepatnya pertumbuhan kondisi orang tersebut, ya, yang dia dimasukkan ke neraka kemudian dimasukkan ke sungai kehidupan, maka normal kembali dengan cepat sebagaimana biji tumbuhan yang tumbuh di lembah-lembah apa di Naam, di lembah-lembah yang itu biasanya tempat aliran air, ya, tempat aliran air dari air-air hujan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta idza faragha Allah. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian dalil sebelum kita melanjutkan ke dalil yang berikutnya karena waktunya kurang dapat tidak cukup. Kita kembali kepada hadis yang tadi yaitu bagaimana di dalam hadis tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang yang di dalam hatinya ada keimanan walaupun sebiji sawi, mengangkat dari api neraka yang kondisinya sudah mengenaskan, bahkan disebutkan sampai seperti arang dan gosong karena siksaan dari api neraka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa kemudian melemparkan mereka atau memasukkan mereka ke sungai kehidupan. Maka seketika atau di waktu yang sangat cepat, mereka pun kembali normal. Mereka pun kembali normal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini menunjukkan, pertama bahwasanya orang yang melakukan dosa-dosa besar ini berpengaruh kepada keimanannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancamnya. Bahkan dalam hadis ini mengazabnya. Mengazabnya. Kemudian yang kedua, bahwasanya walaupun dia melakukan dosa besar dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia masih seorang mukmin. Dia masih seorang muslim karena dia masih menjaga keimanannya, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan kekufuran. Dan hadis ini bantahan kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok Murji'ah. Kelompok yang kedua adalah kelompok Khawarij atau Mu'tazilah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke dalil-dalil berikutnya. Termasuk nanti kita akan bacakan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menjelaskan tentang seorang yang terakhir masuk, seorang yang terakhir keluar dari api neraka dan yang terakhir masuk surga. Insyaallah hadis-hadis tersebut akan kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.